wong edan. Koni ku sing edan. Iki lho, rupane ae koyo pahlawan wong edan ya apa sih rek. Mbokne ancuk.